Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah fi manzuma al-qa'id al-fiqhiyah, bait yang ke-31. Qala rahimahullah, wa mutlifu mu'dhihi laysa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Wa mutlifu mu'dhihi laysa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Inilah kaidah berikutnya yang beliau sebutkan dari qaid al-fiqhiyah, yang artinya wa mutlif, orang yang merugikan sesuatu, mu'dhihi, yang mengganggunya, laisa yadmanu, maka dia tidak menanggung jaminannya dan tidak tanggung jawab. Ba'da difa'i, setelah dia berusaha mencegah dan menolak sesuatu yang mengganggunya tersebut, billati hiya ahsanu, dengan cara yang terbaik. Kaidah ini juga dikenal dengan daf'us sa'il, mencegah sesuatu yang mengganggunya dan menyerangnya. Kata beliau, wa mutlif, orang yang merusak dan merugikan sesuatu yang mengganggunya, laisa yadmanu, maka dia tidak bertanggung jawab atas jaminannya. Ba'da difa', namun setelah ditempuh cara penolakan dan pencegahan dengan yang terbaik, dengan yang terbaik. Dan kaidah ini dikenal dengan daf' as-sa'il, mencegah as-sa'il. As-sa'il yaitu orang atau sesuatu yang mengganggunya, menzaliminya, menyerangnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam penjelasan beliau, idza shala 'alaihi adamiyyun, apabila seseorang diganggu, diserang oleh adami, orang lain, sesama manusia, au hayawan, atau diserang oleh hewan, au sayd fil ihram, atau orang yang muhrim diserang oleh hewan buruan, fa atlafahu daf'an an nafsihi, maka dia membela diri, dia menolak dan mencegah sesuatu yang mengganggunya ini, dia cegah dan dia berusaha untuk membela dirinya sampai dia merugikan, sehingga dia terpaksa harus merugikan sesuatu tersebut, terbunuhlah sesuatu yang mengganggunya ini, fala dhamana alaih, maka dia tidak menanggung jaminannya. Kenapa? Karena di sini kondisi dia mudhar, terpaksa. Barang siapa yang merugikan sesuatu dengan terpaksa, dia harus merugikannya. Dengan terpaksa, dia harus membunuhnya. Dengan terpaksa, berarti, kata beliau setelahnya, namun sebelumnya sudah ditempuh cara yang terbaik, dicegah dengan selain membunuh. Jika itu sudah terjadi pencegahan, cukup. Tidak perlu dengan langsung dibunuh. Inilah kaidah yang beliau sebutkan di sini. Sehingga as-sa'il, gangguan sesuatu yang menyerang dia, baik itu dari manusia atau hewan atau apa saja yang mengganggu dia dan menyerang dia, baik itu menyerang terhadap dirinya, ingin membunuh dia atau menyerang untuk merampas hartanya, menyerang untuk menjatuhkan kehormatannya, kehormatan keluarganya, maka dia cegah orang yang mengganggu ini dan terpaksa dia membunuhnya. Maka dia tidak menjamin kerugian yang terjadi dan tidak ada tanggung jawab atas dia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu anfusakum." Seseorang mencegah gangguan yang menimpa dirinya yang bisa merugikan jiwanya, hartanya, keluarganya, harus dicegah. Dan itu wajib hukumnya. Karena jika dia membiarkan orang yang berbuat zalim, membiarkan orang jahat, musuh atau hewan yang menyerang dia, membiarkan dia diserang dan mati, dia berdosa. Karena dia telah membunuh, hakikatnya dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Hakikatnya dia menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawab dia untuk dirugikan orang lain. Keluarganya, harta benda dia itu terhormat, harus dijaga. Harus dijaga. Sehingga jika dia dalam mencegah gangguan yang menimpa ini semua dan terpaksa dia membunuh orang yang mengganggu dan akan menyerang yang menyerang dia ini, maka dia tidak menanggung jaminannya. Bahkan haram jika dia membiarkan diri tidak membela diri dalam keadaan dia mampu. Dia mampu tetapi dia berdiam diri. Makanya tidak boleh, hakikatnya dia mencelakakan dirinya sendiri. Itu juga diantara dalil dari kaidah ini, yaitu hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam Sahih. Seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ada seorang menanyakan, orang ini bertanya tentang seseorang yang ingin mengambil hartanya, ingin merampas hartanya." Maka Rasul mengatakan, "La tu'tihi," jangan kamu serahkan untuk dia. Jangan serahkan hartamu untuk dia. Qala in qatalani, wahai Rasul, apabila orang itu menyerangku, qatilhu, serang dia. Dia membunuhku, serang dia. Ara'aita in qatalani, bagaimana jika aku yang terbunuh ya Rasul? Fa anta syahid, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu mati syahid. Jika kamu terbunuh dalam keadaan kamu membela diri, membela harta dan keluargamu, dan kamu terbunuh, maka kamu mati syahid. Ara'aita in qataltuhu, tapi sebaliknya, jika aku membunuh dia ya Rasul, maka Rasulullah SAW menjawab, huwa finnar, dia di neraka. Maka hadis ini menunjukkan bahwa boleh seorang, atau wajib bahkan seorang untuk membela diri, membela kehormatannya, dan harta keluarganya. Dan juga Allah berfirman, "Fala udwana illa 'alal zalimin." Fain intahu, "Fala udwana illa 'alal zalimin." Tidak ada perbuatan yang tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas kecuali bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Menunjukkan orang yang berbuat zalim boleh kita berbuat melampaui batas terhadap di atas perbuatannya tersebut. Namun dengan syarat, kata beliau, ba'dad difa'i billati hiya ahsanu. Ini syaratnya. Setelah mencegah, menempuh usaha dengan pencegahan yang terbaik, yang teringan, sehingga harus, kata Syekh, dengan yang terbaik. Yaitu dengan yang termudah. Dengan yang termudah terlebih dahulu. Jika menurut dugaan dia, pencegahan dengan mengancam itu sudah cukup dan dia tidak jadi mengganggunya, cukup. Sudah tercapai maksud. Sudah tercapai maksudnya, tidak menimpa gangguan atas dirinya. Jika cukup diancam, maka cukup diancam. Jika gangguan tersebut cukup dipukul dengan kayu, maka cukup. Tidak berlebihan. Jika tidak cukup, kecuali dengan dipukul pakai besi yang lebih kuat, kayu yang lebih besar, maka itu tidak mengapa. Jika sudah cukup dengan itu dan sudah tidak terjadi gangguan lagi, maka tidak boleh dia melakukan pembunuhan. Namun apabila itu semua belum mencukupi dan masih belum mempan, itu semua belum mempan, dan menurut dia ini berat lawannya ini. Jika dia hanya menggunakan kayu atau besi, tidak mungkin. Maka terpaksa dia dalam menjaga dirinya harus membunuh. Dia keluarkan pedangnya, keluarkan senjatanya. Dan dia khawatir jika dia tidak melakukan ini, akan terbunuh terlebih dahulu. Khawatir dia akan terbunuh terlebih dahulu, maka boleh. Jika dia menurut dugaan dia, dugaan kuat dia, musuh ini akan menyerangnya dan akan, jika dia tidak cepat-cepat membunuhnya, maka dia akan didahului dan dia akan terbunuh. Maka boleh dia langsung segera membunuhnya. Dan dia tidak mendapat ad-daman. Jika itu manusia muslim, maka dia tidak perlu membayar dia. Dia tidak perlu mendapat, tidak perlu menebus. Dan jika itu harta hewan orang lain dia rugikan, maka dia tidak menggantinya. Tidak menggantinya karena di sini dia merugikan sesuatu yang mengganggu dia, dan dia terpaksa untuk menghancurkannya dan membunuhnya. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan ini, itu sabda Rasulullah SAW, "Man ittala fi baiti qaumin fa faqa'at 'ainahu." Man ittala fi baiti qaumin faqufi'at 'ainuhu fala diyata lahu. Barang siapa yang mendapati ada seorang yang mengintip rumahnya, kemudian matanya dicongkel sama tuan rumah, matanya dicongkel, maka kata Rasul, fala diyata lahu, dia tidak bertanggung jawab dan tidak, dia tidak perlu dihukum qisas, dan tidak ada diyah bagi dia. Tidak ada diyah bagi dia karena dia merugikan sesuatu yang mengganggunya. Namun dengan cara yang terbaik terlebih dahulu. Maka boleh seseorang melakukan ini, merugikan dan merusak sesuatu dalam rangka untuk mencegah dirinya dari gangguan tersebut. Misalnya perampok datang ke rumah atau di tengah jalan dibegal, kemudian dia membela diri dan terpaksa membunuhnya, tidak mengapa. Jika dikhawatirkan dia, orang tersebut akan mendahului dalam membunuh. Namun dengan cara yang terbaik, maksudnya ditempuh cara-cara yang paling ringan terlebih dahulu. Jika dikhawatirkan dan tidak memungkinkan hal itu, belum cukup untuk mencegah gangguan dia, maka dilakukan al-qatl tersebut. Sehingga berarti dari mana kaidah ini, jika ada seorang yang membunuh dan merugikan orang lain atau sesuatu yang mengganggunya dalam keadaan masih mampu untuk dicegah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang termudah, yang teringan terlebih dahulu, maka dia harus menjamin, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Kambing menyerang dia, masih mampu bagi dia untuk mencegahnya dengan kayu, tetapi langsung dia bunuh. Dia tidak terpaksa harus membunuh. Kambing itu tidak akan membunuh dia, cuman mengganggunya, menyerang dia. Langsung dia bunuh tanpa menempuh cara yang termudah terlebih dahulu. Langsung dibunuh, main bunuh saja. Maka ini dia harus bertanggung jawab. Dan sepertinya harus bertanggung jawab. Tapi kalau unta misalnya menyerang dia kuat tenaganya, jika dia tidak membunuh unta ini, dia akan kalah dan dia akan yang terbunuh. Maka di sini baru boleh bagi dia untuk membunuhnya. Sehingga jika memungkinkan dicegah sesuatu itu dengan cara selain bunuh, kemudian dia membunuhnya, maka dia harus menjamin. Maka dia harus menjamin. Kemudian jika ada yang bertanya iskal, bagaimana jika banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa orang ini mengganggunya dan terpaksa dia membunuhnya, benda ini, sesuatu ini, hewan ini mengganggunya dan terpaksa membunuhnya, Bukankah ini akan membuka pintu kejelekan? Semua bisa mengaku-ngaku, sehingga terjadilah pertumpahan darah yang sangat banyak disebabkan pengakuan-pengakuan yang seperti ini. Jawabannya harus dilihat dari qarinah. Jika ada orang yang ngaku-ngaku, dia merugikan sesuatu yang milik orang lain atau merugikan membunuh orang lain, maka dilihat qarinah, dilihat al-qara'in, tanda-tanda. Kita harus beramal dengan dalil, tanda-tanda. Ada indikasi, jika ada indikasi dan tanda-tanda bahwa orang ini jujur dalam ucapannya. Contohnya misalnya, orang yang terbunuh terkenal dan ma'ruf dengan orang jahat. Orang yang terbunuh itu ma'ruf adalah orang yang jahat, suka mencuri, suka merampok, kemudian terbunuh dia. Dan orang ini ngaku bahwa dia membunuh itu karena terpaksa. Dan orang yang mengaku ini dia orang yang baik, tidak dikenal dengan kejahatannya, orang jujur, maka diambil ucapannya dan benar. Kita harus pandai dalam melihat al-qarinah, tanda-tanda kebenaran atau kedustaan orang tersebut. Tetapi jika sebaliknya, orang yang membunuh adalah orang yang suka berdusta, dan orang yang terbunuh adalah orang yang baik, tidak dikenal dengan kejahatannya, maka di sini kita bisa memastikan bahwa dia adalah dusta dan tidak boleh, dan dia tetap harus dihukum, dihukum, dibalas, harus menjamin perbuatan dia. Tapi kita lanjutkan. Qala idza shala alaihi adamiyun aw hayawan, aw bila seorang diserang oleh orang lain atau hewan, aw sayd fil ihram, atau buruan ihram, buruan menyerang orang yang muhrim. Orang yang muhrim tidak boleh membunuh hewan buruan, tetapi jika kondisinya dia diserang oleh hewan buruan dan terpaksa dia harus membunuhnya, fa atlafahu daf'an an nafsi, maka dia membela dirinya dan dia sehingga dia merugikannya, fala dhamana alaih, maka dia tidak perlu mengganti kerugian yang terjadi. Walakin yadfa'uhu bil ashali fal ashal, namun kita mengatakan namun harus ditempuh dengan cara yang termudah dan yang termudah. Jika sudah cukup dengan pukul, dengan ancaman, cukup. Jika sudah cukup tercegah dengan pukulan, maka sudah cukup. Jika tidak cukup kecuali harus dengan membunuh, maka tidak mengapa. Jika ini merupakan cabang, hakikatnya kaidah ini merupakan cabang dari kaidah wala muharram ma'attirari. Tidak ada sesuatu yang diharamkan jika itu dalam kondisi yang terpaksa. Dalam kondisi yang terpaksa, kondisinya terpaksa harus membunuh, terpaksa dia. Jika tidak, dia akan rugi dan dia yang akan terbunuh. Maka terpaksa dia harus melakukan perbuatan yang asalnya haram, maka tidak diharamkan perbuatan yang seperti ini. Adapun terkait jaminan, maka dilihat terkait jaminan apakah dia harus menjaminnya atau tidak. Di sini dilihat jika yang dirugikan itu adalah sesuatu yang mengganggunya, maka dia tidak menjaminnya. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan yang lain. Qala wa amma, adapun idza tarra ila shayd wa huwa muhrim fa atlafahu li daruratihi fa innahu yadhman. Adapun jika seorang itu terpaksa untuk membunuh shayd, untuk membunuh hewan buruan dalam kondisi dia masih muhrim. Di sini terpaksanya bukan dikarenakan hewan buruan itu mengganggunya. Tidak. Dia terpaksa untuk membunuh hewan buruan dikarenakan kondisi lapar. Dikarenakan dia lapar, kelaparan. Di saat ihram dia kelaparan. Sehingga dia terpaksa untuk mencari sesuatu yang bisa untuk melanjutkan, untuk bisa hidup, bertahan hidup. Maka dia membunuh shayd yang asalnya, hewan buruan yang asalnya diharamkan. Fa'atlafahu li daruratihi, maka dia merugikan sesuatu karena kondisi keterpaksaannya tersebut. Fa'innahu yadman, maka di sini dia harus menjamin. Walakin la itma alaih, akan tapi terkait dosa, maka tidak ada dosa bagi dia. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah fi qawaidih, dalam qawaidnya, man atlafa syai'an lidaf'i adahu lahu lam yadmanhu, wa in atlafahu lidaf'i adahu bihi dhaminahu. Di sini ada sebuah kaidah lain yang hampir sama serupa dengan kaidah ini tapi berbeda. Man atlafa syai'an, yaitu man atlafa syai'an lidaf'i adahu lahu lam yadmanhu. Ini kaidah kita. Barang siapa yang merugikan, man atlafa syai'an, merugikan sesuatu, lidaf'i adahu, dalam rangka untuk mencegah gangguan darinya. Dalam rangka untuk mencegah gangguan lahu, ingat kata lahu, mencegah gangguan darinya. Berarti gangguan ini bersumber dari sesuatu yang dirugikan. Merugikan sesuatu dalam rangka mencegah gangguan yang bersumber dari sesuatu yang merugikan dia tersebut. Lam yadmanhu, maka dia tidak menjamin. Dia tidak menanggung jaminannya. Paham ya? Ini kaidah kita. Jadi inilah kaidah kita. Siapa yang merugikan sesuatu yang mengganggunya, sehingga mengganggu siapa? Yang mengganggu itu sesuatu yang dia rugikan. Hewan menyerang dia, tidak bisa dilawan dengan pukulan, harus dibunuh. Kalau tidak, dia akan terbunuh. Maka dia telah membunuh sesuatu yang mengganggunya. Dalam keadaan terpaksa dia, maka di sini dia tidak menjamin, tidak menjamin. Jadi sumber gangguan itu berasal dari yang dia rugikan, sesuatu yang dirugikan tersebut. Qala wa in atlafahu, akan tetapi apabila seseorang merugikan sesuatu, lidaf'i adahu bihi, lidaf'i adahu bihi, ini perbedaannya. Merugikan sesuatu dalam rangka mencegah gangguan yang menimpa pada dirinya dengannya. Jadi kata yang pertama adalah lahu, dengan lahu, kata lam dan ha. Yang kedua bihi, yang artinya dengannya. Maka dia harus menjaminnya. Jika dia merugikan sesuatu untuk mencegah gangguan dengannya, maka dia menjamin. Dan jika dia merugikan sesuatu dalam rangka mencegah gangguan darinya, dia tidak menjamin. Merugikan sesuatu dalam rangka mencegah gangguan darinya, dia tidak menjamin. Merugikan sesuatu dalam rangka mencegah gangguan dengannya, maka dia menjamin. Bisa dipahami? Berarti yang pertama tadi, kapan dia tidak menjamin? Jika dia merugikan sesuatu yang mana sesuatu ini mengganggu dia. Sesuatu yang dia rugikan tersebut mengganggu dia, menyerang dia, maka tidak menjamin. Tetapi jika dia merugikan sesuatu yang tidak menyerang dia, maksudnya ini, dia merugikan sesuatu yang tidak mengganggu dia dalam rangka mencegah gangguan yang ada pada dia, tetapi bukan sesuatu itu yang mengganggu dia, jadi sesuatu yang lain. Contohnya, biar lebih mudah, seseorang diserang harimau. Diserang harimau. Harimau adalah sang pengganggu. Yang ganggu dia, menyerang, ya, penyerangnya adalah harimau. Dia bela diri tidak bisa. Dia lari-lari, diserang harimau. Kemudian tiba-tiba ada kambing lewat. Tarik kambingnya, lempar ke harimau. Maka di sini dia harus menjamin kambing yang dia rugikan tersebut. Kambing yang dia rugikan harus dia jamin. Kenapa? Karena gangguan itu tidak bersumber dari kambing. Gangguan bersumber dari harimau yang ada. Dia merugikan sesuatu yang tidak mengganggunya. Dengannya dia bisa mencegah gangguan. Dengan kambing ini dia bisa mencegah gangguan yang terjadi pada dia, sehingga dia harus menjamin kambingnya. Seseorang lapar di tengah hutan, suatu tempat yang tidak ada makanan minum, lapar, ada kambing lewat, ambil kambing, sembelih, makan. Kambing ini mengganggu dia? Tidak. Maka dia harus menjaminnya, karena dia merugikan sesuatu yang tidak mengganggu dia. Ini perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Diserang harimau, dia bunuh harimau itu, tidak menjamin, karena dia membunuh sesuatu yang merugikan. Tetapi jika dia ambil hewan lain untuk mengalihkan serangan harimau, sehingga dia selamat, maka dia harus menjamin sesuatu yang dirugikan tersebut. Sehingga kata beliau, man atlafa syai'an, siapa yang merugikan sesuatu dalam rangka mencegah gangguan yang bersumber darinya, maka dia tidak menjamin. Jika dia merugikan sesuatu yang mengganggunya, merugikan sesuatu dalam rangka mencegah gangguan dengannya, maka dia harus menjamin. Dia harus menjamin. Banyak contohnya, diantaranya orang yang muhrim misalnya, tidak boleh dia cukur rambut, tetapi dia di rambut di kepalanya itu ada kutu, terganggu dengan kutunya, sehingga mengganggu siapa? Kutu, kotoran itu yang mengganggu kepalanya, terpaksa dia cukur rambut, maka dia telah melakukan pelanggaran ihram, dan dia harus menggantinya dengan dam. Dia harus menebusnya karena dia merugikan sesuatu yang tidak mengganggu, rambutnya tidak mengganggu, tetapi yang mengganggu adalah kutunya, yang dia rugikan rambutnya. Untuk mencegah gangguan ini, gangguan kutu itu harus dihilangkan rambutnya, sehingga dia di sini harus menjamin, maksudnya dia terkena denda. Tapi seorang muhrim tidak boleh dia mencukur rambutnya. Ada rambut yang mengganggu matanya, ada satu rambut yang masuk ke matanya, atau bulu mata, ditumbuh di bulu mata, satu di alis mata, satu rambut atau beberapa rambut yang mengganggu matanya, terpaksa dia harus potong yang mengganggu ini, maka dia tidak mendapat denda, maka dia tidak perlu menebus dan tidak perlu mendapat denda. Kenapa? Karena dia merugikan sesuatu yang mengganggunya. Kalau kutu tadi tidak, mencukur rambut disebabkan ada kutu, dia tidak merugikan sesuatu yang mengganggunya, dia merugikan yang lain, maka di sini harus menjamin. Seorang di atas kapal ini mau tenggelam, tidak tenggelam, dia lempar, dia buang barang-barang milik orang lain supaya kapal ini tetap selamat, dia harus menjamin barang yang dia buang tersebut. Kenapa? Karena gangguannya tidak bersumber dari barang itu. Gangguan itu bersumber dari yang lain, bukan dengan semua kondisi terpaksa kemudian dia mengatakan saya tidak menjamin karena terpaksa. Tidak. Dilihat jika gangguan itu yang mengganggunya dan dia merugikannya karena kondisi terpaksa, maka dia tidak menanggung jaminan. Adapun dosa tidak, semua tidak ada dosa. Jika kondisi terpaksa tidak ada dosa. Tetapi jika dia merugikan barang orang lain yang itu tidak mengganggunya, namun dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan lain, maka di sini dia harus menjamin. Wa yatakharraju alaihi masail, dan banyak masalah-masalah yang keluar yang bersumber dari kaidah ini. Inilah kaidah tentang daf'us sa'il, mencegah orang yang mengganggu dan menyerang. Mencegah as-sa'il. Tayyib naktafi li hadzal qadr. Ila huna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.